pepatah sedekah ini mengagumkan nih. Sedikit demi sedikit langsung jadi bukit. Gak ada yang kebetulan. Semua sudah dalam rancangan Allah. Kalau kita emang percaya, jangan. Kalau emang kita gak percaya, ya sudah. Pokoknya kita emang tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw a'taitahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi min ghairi indak an taj'ala al-qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ghumumina wa dhahaba ahzanina wa humumina ya arhamar rahimin arhamna walhamdulillahi rabbil alamin. Tadi siang ayah ngajarin cerita ya tentang kekuatan doa. Jadi kalian tuh kudu tahu bahwa doa akan mengalahkan segala metode. Ya. Doa menempati urutan pertama cara termudah dan tercepat apa Quran. Jadi tidak ada yang lebih cepat metode apapun, tidak ada yang bikin lebih mudah metode apapun dalam menghafalkan Al-Quran. Dan di semua urusan sebenarnya nomor satunya kecuali doa. Maka jadi santri, tadi ayah ngobrol dengan beberapa santri di belakang. Bagaimana hafalannya? Alhamdulillah, satu hari satu halaman. Kenapa satu halaman? Dah satu hari empat halaman. Kalau kalian menyelesaikan empat halaman, berarti kan cuma empat bulan hafal Quran. Sehingga delapan bulan sisanya buat ngedrill bahasa Inggris dan bahasa Arab. Habis itu melesat. Tahun besok gak usah kuliah, gak usah sekolah di Indonesia lagi. Tahun besok berjuang dapat beasiswa ke Turki, ke Singapura, ke Malaysia. Iya. Atau ke Cikokol, situ yang dapat. Cisarua. Mesti begitu. Iya. Bisa gak? Bisa. Asal melibatkan Allah ngafalnya. Jangan langsung megang Quran ngapal gitu, nggak boleh. Ntar jadi setannya banyak gangguannya, banyak mengganggu setan. Dibikin puyeng lah, bikin pusing lah, ada yang ngeganggu lah, ada yang lewat melulu depan kita lah, macam-macam. Tadi siang Ustaz Sobri yang dirahmati Allah, tadi saya ngajarin tentang doa kepada mahasiswa-mahasiswi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Doa ini luar biasa. Kalau ananda semua yakin akan doa yang dipanjatkan kepada Allah, maka itu seperti anak panah yang dilempar sama Arjuna atau Kresna, gak mungkin meleset. Gak mungkin meleset. Wa idza sa'alaka ibadi, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah ini dekat-dekat sama kalian semua. Kalian mau butuh apa, nyarinya jangan Ustaz Sobri dulu, jangan Ustaz Zainal dulu, nyarinya Allah dulu. Air kurang, kamu diem aja. Air habis nih, diem aja. Diem aja, doa aja insyaallah kehabisan air. Iya, tapi nanti subhanallah ada orang datang. Belum minum ya? Nih buat kamu, subhanallah ternyata jus, ternyata minuman segar. Iya, lagi puasa. Bentar lagi buka. Doa lah, luar biasa ya doa. Orang tuh ya kalau bisa, kalau mau makan pagi, mau sarapan pagi, apa yang mesti dia lakukan? Secara manusia, kalau mau sarapan pagi, dia mesti masak. Oke? Okay? Untuk bisa masak, dia mesti ngapain? Belanja. Untuk bisa belanja, dia mesti punya apa? Uang. Bayangkan betapa panjang mata rantainya. Mata rantainya panjang benar. Seorang siswa yang malas berdoa, maka dia akan menempuh perjalanan karir, perjalanan rezeki, perjalanan usaha yang seperti orang-orang di luar sana yang tidak berdoa, tidak ada sholat malam, tidak ada sholat duha. Gimana? Ya begitu standar. 6 tahun SD ditambah 2 tahun TK. Kalau umur dia masuk TK umur 6 tahun ditambah 6 tahun tadi ya, SD 6 tahun nih. 6 tambah 6 berapa? 12. 12 ditambah 3 tahun SMP berapa? 15. Ditambah lagi 3 tahun SMA berapa? 18. Habis itu di kuliah 4 tahun. Berapa? 22. 22 ya, habis itu dia nganggur dulu 2 tahun. 24. Habis 24 baru dia tuh dapat kerja. Ini namanya orang normal yang begini nih. Ya, buat dia pergi haji entar usia 47, 52, 55. Iya. 24 tahun ya, di usia 24 tahun baru dia kerja. Kerja juga tidak langsung jadi pegawai. Ya. Jadi pegawai honorer 2 tahun dulu. Berapa tahun tuh jadinya? 26. Habis itu di PHK dulu. Mulai lagi dari nol. Nyari lagi kerjaan. Tadi berapa tuh umurnya? 26. Mulailah masuk lagi. Nah karena masuk nih bagus, dia punya pengalaman, langsung jadi pegawai. 5 tahun dia berkarir. Berarti itu 5 tahun perusahaannya tutup. Dua berapa tadi? 31. Nah, belum mapan tuh, masih goyang. Kredit juga belum berani. Ya, habis itu gimana ceritanya? Dia mulailah dengan uang tabungan dia usaha di usia 31. Usaha alhamdulillah bangkrut terus 2 tahun. Ya, 31, 32, 33 jatuh bangun jeblak debuk ya kan? Hah? 33 baru dia netek. Baru dia tuh mulai ada pondasi, cegrek nah, jalan. Ya, biasanya anteng dah tuh 5 tahun, 38 baru ingat nikah tuh 38. Ini normalnya begitu, manusia-manusia normal begini, enggak pakai Allah begini. Kalau pakai Allah, catat nih omongan ayah. Yang serius catat. Mulai hari ini tiap waktu doa. Maret besok umroh. Catat nih omongan ayah. Siapa yang berani taruhan sama ayah. Kalau situ bulan Maret enggak bisa berangkat umroh, ayah yang berangkatin. Betul serius. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Sebaliknya, bila kemudian sampai Maret ternyata Ananda betul-betul berangkat umroh, bayar ke ayah. Sejumlah umrohnya. Kalau Ananda semua dan para asyidi doanya telak, ya Allah berangkatkan saya dan teman-teman semua bulan Maret besok 2012 ke Tanah Suci, pasti go. Insya Allah. Pokoknya bulan Maret 10 hari kemari kosong. Kenapa? Orangnya ke Mekah semua. Oh, 2 pesawat kita booking. Lihat tadi. Kalau mau sarapan pagi, panjang sekali jalannya. Mesti punya bahan makanan. Enggak punya, dia kudu beli dulu. Udah beli, dia kudu masak dulu. Coba kalau pakai doa, Masya Allah. Pagi-pagi, salat duha. Salih sana Tuhan, ya Allah, buat sarapan. Apa bahasa Arabnya? Sarapan? Iftar. Apa bahasa Arabnya? Sarapan? Iftar. Doa itu sama Allah, ya Allah, ya Allah. Salat duha. 2 rakaat, naik lagi, 2 rakaat, naik lagi, 2 rakaat, naik lagi, 2 rakaat, naik lagi, 2 rakaat, naik pol 8 rakaat. Kecepatan Allah lebih cepat daripada ananda semua. Kecepatan Allah lebih cepat daripada kecepatan orang-orang tua ananda semua. Begitu selesai salam-salam, udah ada tamu tuh Pak Siri di depan. Anak kita yang ngomong. Saya ajarin tadi siang sama mahasiswa-mahasiswa. Betapa doa itu luar biasa. Bisa kuantum. Kuantum karir, kuantum bisnis, kuantum rizki. Termasuk kuantum ilmu. Belum waktunya hafal Quran, kuliah hafal Quran. Benar itu. Belum waktunya lulus, udah di DO. Hei, dia berdoa. Ternyata, apa kata anaknya? Mama, sholatnya lama banget sih. Emang kenapa? Tadi ada tamu. Terus sekarang tamunya mana? Berpulang. Oh. Terus nitipin apa tuh buat mama? Begitu dibuka, belanja. Subhanallah. Itu yang sholat duhanya baru itu. Coba sholat duhanya dari kemarin. Yang diantar sama Allah, makanan matang. Iya, ibadah mah tergantung dari kita dah tuh. Hasil dengan ibadah kita dah tuh. Orang yang ibadahnya enggak kencang begitu, dia masih perlu jalan ke pasar. Ke pasarnya aja nanti tetap dapat ridha Allah. Dari ikhtiarnya jadi ibadah. Tapi yang ibadahnya cakep, sampai tengah jalan aja udah dipotong sama Allah. Nanti mau kemana nih? Mau ke pasar. Belanja? Iya. Udah gak usah belanja. Nih, anda tadi belanja lebih buat edanya. Dipotong sama Allah setengah jalan. Hitungannya ananda semua umroh, nanti tuh umur 30, 35, mati. Tapi dengan doa, dipercepat. Benar. Dipercepat. Beberapa santri taruna ya dulu, di awal-awal generasi, merasakan semuanya. Ajib pohon, subhanallah. Ada seorang anak datang ke ayahnya. Wah, gimana nih? Tadi itu ayah cerita. Tadi tur besok Senin ikut gak? Si ayah bilang, ya udah kalau mau ikut banyakin doa. Ih, doa. Bayar kali. Sini ya. Sini. Yang bayar juga belum tentu bisa ikut study tour lah. Yang gak bayar belum tentu gak bisa ikut study tour. Kata siapa harus bayar? Kata sekolah, Pak. Ya itu kan kata sekolah. Kata Allah belum tentu. Udah sini, anak ayah yang baik sini. Yuk kita berdoa ya. Anak angkat tangan, kita angkat tangan Pak Budi. Kita doa. Ya Allah, ini anak biar dia ngerti. Mudah-mudahan tanpa duit juga bisa dia jalan setelah itu. Amin. Terus ajarin tuh anak. Kita nih para asatid harus ngajarin santri-santri kita tauhid. Siapa yang bisa bikin dia pergi? Siapa yang bisa bikin dia punya duit? Siapa yang bisa bikin dia jadi bayar? Bukan bapaknya. Allah. Nah. Ntar malam Jumat, kamu bangun malam ya. Minta sama Allah supaya bisa ikut study tour. Anak nih meser, ya Allah Pak, masih iya sih, study tour aja pakai sholat malam. Enggak kegedean tuh permintaan, maksudnya enggak kekecilan. Udah minta dulu sama Allah. Ini anak nurut nih, pakai doa dia pergi. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Senin pagi, dibilang sama ayahnya, gimana Pak? Pergi ke sekolah gak nih? Ya pergi. Ya kalau pergi duitnya mana? Yakin gak sama Allah? Allah mau mendengar, yakin gak? Yakin. Kalau yakin ya udah, pergi soal. Lah, kalau kita gak bayar, gak bisa ikut gimana? Sini. Kalau nanti gak bayar, lalu gak bisa ikut, gampang, pulang aja lu susah amat. Bapak mah gak pernah sekolah sih, gak tahu rasanya ditinggal kayak gimana. Udah sana jalan, udah doa 4 malam masa iya sih. Ananda semua nih, kalau mau hebat puasanya jangan Senin Kamis. Puasanya, Daud puasanya. Bagus tuh, ngirit kita makan siang kan. Bagus, efisiensi itu bener tuh. Bagus stop, Daud udah puasa. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Itu kalau mau lebih hebat lagi, gitu puasanya. Nih anak jalan deh tuh ke sekolah. Dia udah berdoa pagi, siang, sore, malam. Dia udah ibadah pagi, siang, sore, malam. Senin nunggu hasil. Nunggu hasil. Alhamdulillah. Satu demi satu di absen, di absen, di absen. Pada naik bus, naik bus, naik bus. Nih, anak satu nih yang gak bayar, alhamdulillah. Karena dia lewat sholat malam. Beda kan? Karena dia lewat sholat duha. Beda gak? Beda, alhamdulillah. Ditinggal. 12 bus, teng, tutup semua pintunya. Siap berangkat. Nih anak, gak pergi. Karena gak bayar. Terus masalahnya apa? Masalahnya apa? Enggak ada masalahnya. Latihan sabar. Ya, latihan syukur, latihan ikhlas. Latihan baik, sangka sama Allah. Anak-anak nih, enggak ada air. Buat saya mah enggak ada masalah. Bukan cuma di sini enggak ada air. Di Indonesia enggak ada air. Belajar doa loh. Enggak ada air, gimana caranya berdoa? Mati lampu, gimana ceritanya? Alhamdulillah syukurin. Alhamdulillah mati lampu. Supaya besok ketika enggak mati lampu, kita bersyukur. Manfaatin waktu yang benar ketika terangnya gitu. Anak nih belajar ikhlas. Ya sudah, kata bapak kalau emang gak bisa berangkat, ya udah pulang aja. Tapi kan udah ayah ajarin tentang tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa memberangkatkan kecuali Allah. Tidak ada juga yang bisa menggagalkan berangkat kecuali Allah. Bukan karena gak ada duit loh gak jalan, tapi karena Allah mengizinkan dia jalan. Subhanallah. Ternyata dari 12 mobil tuh, dari 12 bus, terbuka bus satu nih pintunya. Turun ketua kelas. Nyamperin tuh anak. Ayah udah bilang, belum tentu yang gak punya duit, yang gak bayar, gak berangkat, belum tentu. Nyatanya ada satu anak turun, ketua kelas. Kenapa gak ikut? Ya gitu deh. Nah, enggak bayar ya? Iya. Oh, ya udah, jagain sekolah ya. Assalamualaikum. Kirain mau dia aja. Oh, payah nih. Subhanallah. Tapi karena urusannya sama Allah, kalem aja. Iya, enggak apa-apa. Dia cuma enggak apa-apa, saya jagain sekolah insyaallah. Enggak bakal saya jual begitu. Begitu bus pergi, 12 bus dada-dada sama dia tadi ya, sendirian. Ada gak ada nangis, tenang aja. Orang yang imannya tinggi sama Allah, percaya dia. La takhaf wa la tahzan. Kalem, tenang. Malah ayah bangga tuh kalau dapat santri. Yang lain udah 10 halaman, 20 halaman, dia belum apa. Bangga tuh ayah. Kalau apa? Ternyata dia selama 10 hari pertama dia baca salawat. Dia riadohin dulu tuh apalan Quran. Yang lain udah 20 halaman, dia baru start. Tapi yang lain 30 halaman, dia udah 300 duluan. Sang. Subhanallah. Lempar lembing, kalau langsung melempar, enggak benar. Mundur belakang. Sang. Subhanallah. Kalem aja, ngapal kalem aja, tenang. Yang lain langsung ngapal, sholat dulu. Sholat sunnah tali hizil Quran. Allah. Minta sama yang nurunin Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Insya Allah, insya Allah. Doa nomor satu itu. Enggak ada guru nih di sini nih, enggak ada guru pun di sini, enggak ada kepala sekolah, enggak ada siapa-siapa deh. Pokoknya santri aja berturut-turut. Asal ini diikutin nih caranya ayah nih, datang ke sini tinggal tes, tes, tes selesai. Malah kepulauan telepon, "Eh, mana nih yang mau tes? Udah hafal semua nih." Enggak pakai guru, insya Allah. Insya Allah. Tapi karena anak-anaknya nggak tahu ilmu yang beginian, dia masih perlu pendamping, masih perlu pendampingnya siapa? Jibril, insya Allah langsung. Nih anak ini lihat, begitu 12 bus, dia udah siap-siap nih mau pulang. Begitu mau pulang, subhanallah, datang mobil servis, turun satu anak. Sama mamahnya tuh celangak celingur. Akhirnya nanya sama anak ini, udah pada jalan nih? Iya udah pada jalan. Kok kamu gak jalan? Tinggal. Oh kasihan ya. Mah udah pada jalan. Kalau kita susu gimana? Ayo mama anterin. Ya, teman kamu ajak aja sekalian. Subhanallah. Ayah udah bilang, belum tentu gak berangkat. Dia antar dia mamanya, yang bayar 27.500, ya? Yang bayar 27.500 naik apa? Naik bus, yang pakai sholat malam naik apa? CRV, woi subhanallah. Begitu naik mobilnya, jeng duduk. Wih bener Allah ya. Subhanallah. Dia mesem sendiri. Dia bayangin yang di mobil bus paling banter lontong. Kayaknya beda. Bener, kilometer 19 berhenti. Nanti kilometer 19 berhenti. Toilet. Beli makanan. Kilometer 39 berhenti. Beli makanan. Kilometer 57 berhenti. Beli sepanjang jalan dijamu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa. Doa. Gak punya duit tetap bisa jalan. Allah. Yang punya duit, yang sombong, yang kagak pakai doa. Di tengah jalan. Banyak betul. Macet lah tujuh rupa tuh jalanan. Masya Allah gak nyampe. AC-nya mati. Teman-teman yang di 12 bis itu bingung. Kamu udah di sini? Wih, sholat malam. Buruk naiknya. Subhanallah. Malam pulang lah tuh anak. Nemuin ayahnya. Ayahnya menyangka nih. Anak saya paling jam 9 pulang nih. Gak hasil nih. Ternyata gak pulang. Pulangnya malam. Tanda dia pergi. Pulang udah bawa tenteng dah tuh, ada talas, singkong apa segala macam dah tuh, bangkuangnya nggak khasnya di puncak gitu. Cium tangan sama bapaknya, subhanallah pak, subhanallah betul, Ustaz Yusuf betul, bapak betul emang doa tuh, masya Allah. Jadi kamu jalan, dia cerita dah tuh. Oh ya bagus nih, kalau gitu bayaran bulan depan begini ya caranya. Oh Senin lagi doanya udah. Doa nomor satu tuh doa, yang punya Quran siapa? Tinggal pegang aja Qurannya. Mana halamannya mau diapa? Buka, pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, nih halamannya saya mau apa? Nah, habis itu tempelin ke jidat nih. Tok. Enggak apa-apa udah begitu jadi santri mau mesti aneh dah. Ayah ini dulu saking pengennya jadi Buya Hamka. Itu buku-buku Buya Hamka kita tidurin. Benar. Dan gak meleset lah. Gak meleset, mirip-mirip dah udah. Gak kayak Buya Hamka dah, insya Allah. Insya Allah. Saking pengennya itu, seperti ya para alim ulama, kitab-kitabnya itu kita tidurin. Kita jadiin alas tidur. Ya, karena kayak orang gimana gitu. Pokoknya gak dibaca, ditempel aja dia kepala gitu. Udah, tempel aja. Sekarang apa yang terjadi? Alhamdulillah ya bisa nulis 130 buku. Wah, subhanallah. Doa, doa. Mau nulis doa dulu. Habis nulis doa lagi. Mau ngapal doa dulu. Habis ngapal doa lagi. Terus gitu. Yang pertama, kalian harus rajin berdoa. Jangan malas-malas berdoa. Termasuk mengusir rasa malas. Ih, malas banget ini. Ya Allah, ini dalamnya ada setan nih. Pergi. Ini, oh biarnya jangan sampai malas. Minta bantuan teman, enggak pokin. Ini bantuan gua ya sih. Papa udah, santri Yusuf Mansur bebas aja dah. Tolong doain dong, tolong doain saya dong, tolong doain. Minta bantuan teman maksudnya minta bantuan nabokin setannya. Ini doainnya, iya nih doain saya juga nih, iya sih kita sering doain dah. Ya Allah, ini dia lebih malas daripada saya. Hilang setan. Oh, subhanallah. Saudara akan jadi rajin, betul. Kebluk, benar tidurnya kebluk. Doa supaya jangan sampai kebluk tidurnya. Biar jam 3 gak pakai dibangunin, udah bangun duluan. Betul gak? Subhanallah. Nah yang kedua, supaya Ananda bisa hafal Quran, harus punya motivasi. Harus punya motivasi. Apa motivasinya? Saya pengen jadi owner rumah sakit yang hafizul Quran. Saya pengen jadi owner rumah sakit yang hafizah. Wah, sudah. Kan ada sebagian yang pengen jadi dokter kan? Ya toh? Siapa yang pengen jadi dokter? Subhanallah. Jadilah dokter yang hafizah. Insyaallah, kalau motivasi itu kuat, saya pengen jadi dokter yang berbeda nih. Pengen jadi dokter yang penghafal Quran. Begitu pasien masuk ke ruang kita praktek, Pak, sebelum kita periksa, ayo kita baca Al-Baqarah dulu ya. Lain habis, oh ya kan? Subhanallah. Mau melahirkan orang, sebelum melahirkan, ayo ibu. Ayo, ikutin saya kita baca Ali Imran ya. Insya Allah di tengah-tengah, baru dapat nih, Maryam nih. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alamin zurriyatam. Nih emaknya lagi ngaji, anaknya udah lahir. Lah banyak kejadian begini. Tahu gak? Ayah lagi bikin tuh proyek percontohan, udah jadi itu satu klinik. Jadi ada rumah sakit yang ayah bangun, ada juga klinik bersalin khusus buat ibu-ibu penghafal Quran. Lo gimana kalau saya bukan penghafal Quran? Oke, begitu ketahuan hamil, apalin Quran. Lah, iya. Kalau mau gratis, begini tuh caranya. Di Malang kita bikin tuh. Klinik bersalin, apa ya namanya? Lupa. Apa yang namanya? Sebutin. Daku apa gitu loh. Dakulin apa apa. Baru baca tuh. Hunanika da'a Zakaria Rabbahu. Jeng, udah melahirkan. Ibunya masih ngaji, wah udah keluar. Pasnya sudah keluar, nggak berasa. Oh. Sakit. Apalagi motivasinya? Motivasinya apa? 3 bulan lagi, ibu saya Ustaz akan datang ke sini. Ibu akan nanya begini, gimana? Sudah hafal berapa juz? Nih Quran, udah hafal semua. Benar. Iya itu. Coba, mama buka. Lembar mana saja, halaman mana saja, insya Allah Ananda akan teruskan. Motivasi gitu. Mumpung ibu masih hidup, mumpung mama masih hidup, mumpung ayah masih hidup, mumpung dia masih hidup, kita bisa ngelihat air matanya ketika Ananda semua ngapalin Quran di depan dia. Jadi kamu udah apa? Dia alhamdulillah. Berapa aja? Ya, 3 bulan ini alhamdulillah dapat 5 juz. Masya Allah. Coba nak, mama pengen dengar bacaan kamu. Coba silakan. Dengerin ya. Di pojok situ sih, di bawah pohon mangga yang belum tinggi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Itu mama kalian tuh udah nangis. Dan nangis. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi. Wa anzala at-taurata wal injila. Tangan mama kamu tuh bergetar gitu. Megang handphone ngerekam kamu. Getar. Min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Berasa sama dia. Dia kerja pagi pulang sore, kerja pagi pulang sore, buka toko, ada sebagian lagi yang mungkin orang tuanya nyuci bajunya orang lain. Berasa sama dia betapa rizkinya dia itu tidak sia-sia. Anaknya bisa ngapal Quran. Air mata ibu kalau jatuh sorga tuh. Sorga. Begitu selesai, sadaqallahul azim. Kamu dipeluk sama mama. Insyaallah. Ma doain ama? Ya, apa mau didoain apa? Doain dia saya bisa jadi dokter, bisa jadi pengusaha, dia bisa buka rumah sakit. Ya Allah, ma doain. Nah, hari itu dicatat oleh Allah. Hai malaikat, kucatat yang takdirnya untuk dia. Subhanallah. Ya tuh, jadiin motivasi itu. Ustaz, afwan, ibu ana udah meninggal dunia. Wah, lebih keren lagi harusnya. Lebih keren lagi. Jangan kaget. Pulang dari sini. Minta izin kalau perlu sebelum 3 bulan. Kalau emang udah ada hafalannya bangsa 5 juz begitu. Minta izin sama Ustaz Fabri, Ustaz Jarina, sama Ustaz yang lain. Afwan, Ustazah, saya Ustazin awalannya mau setoran ke ibu saya. Itu bukan ibu kamu sudah meninggal. Saya mau datangin makamnya. Mau saya ajak ngomong seperti dia masih hidup. Datang dia tuh ke kuburan, ngomong sama dia. Ma, assalamualaikum. Ma, alhamdulillah saya 3 bulan hafal sampai Al-Maidah, Ma. Ma dengerin ya saya ngaji. Ananda ngaji di samping kuburan yang Ma, Masya Allah. Di samping ayah, di samping bapak kamu di sebelah. Bapak kamu bilang sama istri, Ma, ini anak kamu. Ya udah apal sampai Al-Maidah. Doain dia sampai selesai itu. Apalan Quran yang diusah besok masuk. Baca. Pulang nih. Udah beres deh tuh. 5 juz kita khatamin tuh di makbaronya kita punya orang tua. Kita tidur di malam. Begitu kita lagi tidur. Saudara mendapati, ananda mendapati. Ibu ananda diizinkan oleh Allah. Allah mendatangi kalian semua. Dia datang, datang ajak jalan pergi. Dia datang ajak kalian semua jalan. Dialog, gimana kamu di pesantren? Alhamdulillah, Ma, kehabisan makanan ini. Oh, iya. Sabar deh, sabar. Ustaz pernah ngomong, artinya santri yang baik itu ketika dia tidak mendapatkan makanan, dia mau berdoa, dia mau redha, dia mau ikhlas. Iya, Ma, udah begitu kok, alhamdulillah. Terus kata Ustaz Yusuf, Mak pernah dengar, makanya Mak nyantrenin kamu di pesantren Ustaz Yusuf. Kenapa? Karena Mak pernah dengar, santri Ustaz yang hebat adalah santri yang begitu dapat makanan, dia bersyukur, dia redha. Tapi yang lebih hebat lagi adalah ketika dia dapat makanan, dia lihat yang lain. Oh, ada yang belum makan. Dia samperin yang belum makan. Nih buat kamu. Iya, Ma. Saya juga begitu, alhamdulillah. Makanya kurus. Ya lo, sama emaknya jalan-jalan ke sini. Namanya gua ngimpi. Dibikin sama Allah jalan-jalan ke Raudhah. Dibikin sama Allah jalan-jalan ke Masjid Nabawi. Ada seorang laki-laki nunggu di sana. Kemudian emak kita ngomong sama laki-laki tersebut. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nih putri saya. Sudah hafal sampai Al-Maidah. Doakan ya Rasulullah. Mudah-mudahan anak saya ini selesai 30 juz. Di Raudhah di Masjidun Nabawi. Rasulullah megang kepalanya anak-anak ayah. Doain insyaallah mudah-mudahan jadi hafizah, barokah, sukses, selamat, sehat, masuk surga, ketemu dengan saya nanti di surga. Begitu bangun pagi, ya Allah, air mata udah nepes, ya Allah, Mak datang, subhanallah. Yang disayang sama neneknya, jadiin motivasi tuh. Ah, pokoknya lebaran ini saya mau pulang, ya, mau ngomong sama nenek saya, Nek. Ini Quran. Dengerin ya, saya bacain Al-Mulk, Ar-Rahman, Yasin, Waqiah. Oh, subhanallah, cucu nenek udah hafal ya? Udah hafal. Coba-coba. Wah, subhanallah. Masya Allah. Masya Allah. Sik. Jadiin motivasi. Apa? Ya, tergantung kalian cari apa motivasinya. Kalau ayah sih, teruslah emang ibu. Kalau saya, Pak Jerry, ngapal Quran itu emang ibu saya. Saya pengen nyelamatin ibu saya gitu. Saya pengen kalau ibu saya nanti takdirnya adalah memang menjadi ahlun nar, biarlah penderitaan saya ketika saya ngapal Quran yang bisa mengangkat derajat ibu saya nanti ke surganya Allah. Kalian bayangin ya. Kalian bayangin ya. Di dunia saja ketika kalian disematkan sebagai siswa terbaik SD negeri misalkan gitu ya. Cipondo 01 misalnya itu. Itu orang tua udah bangga gitu. Itu anak saya tuh yang dapat piala, itu anak saya. Nah di akhirat ada mahkota nih yang cahayanya lebih terang daripada matahari. Dan Allah membanggakan anak ini di hadapan para malaikat dan seluruh penghuni surga. Nih dia, keluargaku. Ini dia, ini dia. Dipanggil orang tuanya. Wah, seluruh penghuni alam mahsyar saat itu dikasih tahu. Ini anak ini, udah hafal 30 juz. Emaknya, wah subhanallah. Saya motivasi saya ibu saya. Maksudnya secara berkala gitu ya, anak-anak santri lama tahu kalau saya datang ke ibu saya baca Quran. Saya baca Quran. Ibu saya itu kan santri lama tahu ya, ibu saya kan ngomongnya baterai alkalin ya kan. 24 jam gak pernah berhenti ngomong. Tapi kalau anaknya datang, dia lebih redha dengerin anaknya baca Quran. ibu saya. Itu kalau saya udah baca Quran, enggak berhenti dia. Kadang-kadang saya ditelepon. Ayo, coba ngaji. Ini lagi mau ceramah nih. Ayo ngaji. Ya udah ngaji aja, udah ngaji. Udah dulu ya mau ceramah. Terusin dulu. Yo, orang-orang nungguin saya ceramah. Biarin aja, urusannya apaan. Nih ibu saya, sorry ya. Anggap aja kalian dengerin suara saya ngaji. Gitu. Ibu motivasi. Ah, masih banyak lagi, nanti kapan-kapan ayah kemari. Dua detu udah ayah wariskan. Bagaimana caranya supaya kalian bisa menjadi penghafal Al-Quran dalam waktu yang singkat, cepat, mudah, tanpa beban. Satu, banyakin doa. Gampang kok. Doa sederhana lah. Ya Allah, saya mau ngapal Quran nih. Tolongin ya. Biar ini otak nih gak beban, gak sulit, gak susah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ya Allah, bismillah, saya mau ngapalin Quran. Tolong bantu, tolong. Tutup. Habis itu buka Quran. Zat. Itu sekali baca langsung apa? Sekali baca seset jeng langsung apa? Seperempat halaman sebelum subuh, seperempat halaman sesudah subuh, seperempat halaman sebelum duha, seperempat halaman setelah duha, satu halaman sudah. Jam 8 sudah satu halaman. Seperempat lagi sebelum lohor, apa sudah lohor. Seperempat lagi menjelang maghrib. Seperempat lagi menjelang tidur. Maksudnya satu halaman menjelang tidur. Empat halaman. Bisa. Insya Allah bisa. Anak-anak Gaza 20 hari. Anak-anak Gaza bahkan ada yang 7 hari. Coba aja buka internet. Ketik tuh di Google. Cekeng. Anak Gaza. Jam. Begitu. Jam. Itu ada. Ya Allah, 100 lembar satu hari. Allah Akbar. Nah, kalau Pak Budi 100 hari satu lembar. Alhamdulillah, lumayan. Lumayan ya. Daripada kemarin kagak. Kok mereka bisa, kita enggak? Emang beda. Beda doanya beda. Apalagi kalian punya ayah nih yang mendoakan kalian pagi, siang, sore, malam. Demi Allah, ayah bilang demi Allah. Ayah kalau habis sholat, berdoa. Lagi jalan juga berdoa. Lagi sholat malam berdoa. Salah satu doa ayah apa? Ya Allah, mudah-mudahan santri-santri saya, ya Allah. Mudah-mudahan hafal Quran. Malah yang tahun ini mah istimewa. Ayah doanya selalu begitu. Mudah-mudahan hafal Quran dalam waktu kurang dari setahun. Doanya begitu, terus begitu. Insya Allah. Kemarin nih, kemarin. Alhamdulillah. Ayah mau wisuda 10 santri yang istimewa. Kemarin Pak Zeri, Setiasa, Sesobri, Pak Budi, Ustaz Agus, dan kawan-kawan dari Samsung. Ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kemarin saya mau wisuda 10 santriwati yang istimewa. Satu namanya Ibu Daroja. Umurnya 61 tahun. 30 juz, saya. 30 juz. Dan Anda tahu motivasinya apa yang membuat dia itu sampai begitunya. Apa Quran? Apa dia bilang? Saya pengen masuk kubur dalam keadaan saya bawa bekal 30 juz. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang 9 lagi istimewa tuh. 44, 47. Ada yang memang baru 31. Tapi dia tuh lagi kerja enak-enaknya di Marta Tilar. Dia tinggalkan dulu pekerjaannya. Dia bilang sama Allah, ya Allah, saya tinggalkan dulu nih pekerjaan saya. Seperti Ananda kan, meninggalkan dulu sekolah, satu tahun ngapal Quran. Dia meninggalkan pekerjaannya di Marta Tilar. Apa dia bilang? Saya pengen ngapalin Quran dulu, mudah-mudahan nanti setelah ngapal Quran, saya kembali ke pekerjaan saya, udah dalam keadaan saya menjadi hafiz. Alhamdulillah, belum sampai selesai. Maksudnya, belum sampai habis itu, Allah udah kasih suaminya usaha yang bagus. Itu yang jauh melebihi ketika dia berdua kerja. Suami istri itu kerja berdua. Tuh. Ternyata masih payah. Tapi setelah istrinya ngapal Quran, suaminya bengek. Yo, Masya Allah. Harus punya motivasi. Punya motivasi. Kalau motivasi dari pesantren mah palsu lah. Nilai palsu. Piala palsu. Kuis palsu. Nih, di sini. Di sini. Kalau sudah di sininya, zing, motivasinya kuat. Bah, sudah. Tembok, jeng. Gunung, jeng, tembus. Insya Allah. Nah, Ya, satu apa tadi? Doa. Dua, motivasi yang tinggi. Pelihara itu. Insyaallah kita ketemu lagi di lain waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita semua. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran. Allahumma zakkirna minhuma wa 'allimna warzuqna tilawatahu. واجعله لنا حجة يا رب. Terima kasih, mudah-mudahan jerih payah kalian semua, kesusahan kalian semua dalam menghafalkan Al-Qur'an dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ustazah, para ustaz pembina, Pak Budi dan kawan-kawan, Pak Edi, saya mengucapkan banyak terima kasih, jagain anak-anak saya dengan doa, dengan dedikasi yang tinggi. Insyaallah mudah-mudahan Allah akan meninggikan derajat saudara-saudara semua. Sampai ketemu lagi. Ayah pamit langsung ya, karena ada sekalian ceramah juga di Samsung. Ingat-ingat pesan ayah, mudah-mudahan kalian semua bisa juga menjadi orang yang ayah banggakan. Amin ya Allah rabbal alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.